Konsultasi Syariah. Amalan agar dicintai orang lain. Pertanyaan, adakah doa khusus agar kita disenangi orang lain? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam Islam, kita tidak pernah diajari ilmu pelet atau ilmu menerbitkan aura untuk mempengaruhi orang lain atau mengundang perhatian orang lain. Namun, kita dimotivasi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam rangka mencari ridha Allah. Dan jika Allah telah meridhai kita, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian Allah akan membuat masyarakat dengan mudah mencintai kita. Seperti ini yang dijanjikan Nabi SAW. Siapa yang dicintai Allah, maka Allah akan membuat penduduk bumi menerimanya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, dia akan memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si A, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si A, maka cintailah dia. Akhirnya, para penduduk langit mencintainya, lalu dia dibuat bisa diterima oleh para penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sebaliknya, ketika seseorang mengupayakan untuk dicintai orang lain, mencari cinta orang lain, namun dengan cara melanggar aturan syariat, justru Allah akan membuat orang lain membencinya. Sebaliknya, jika seseorang berupaya untuk menggapai ridha Allah, meskipun dibenci oleh manusia, Allah akan membuat mereka segan kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang mencari ridha Allah meskipun dimusuhi masyarakat, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan buat masyarakat menjadi ridho kepadanya. Sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat masyarakat murka kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Al-Albani. Dicintai belum cukup. Di alam ini, ada makhluk taat kepada Allah dan ada makhluk yang durhaka. Dan mereka bisa saling akrab sesuai karakternya. Orang baik bisa saling mencintai orang baik, orang jahat memihak kepada orang jahat. Karena itu, sebatas dicintai orang lain belum cukup. Bagi Muslim, tentu kita ingin yang mencintai kita adalah orang baik, orang yang bertakwa. Ketika yang mencintai kita adalah orang yang bertakwa, itu menjadi bukti bahwa kita bagian dari mereka. Seperti itulah yang diajarkan Nabi SAW dalam doanya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta dari orang mencintaimu, dan mencintai amal yang bisa mengantarkanku untuk mencintaimu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tidak ada cara yang paling tepat agar kita dicintai orang lain selain berusaha untuk taat kepada Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat.